Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Sallama tasliman katsira ma ba'd. Kita baca catatan kaki ya, tentang pembuangan huruf-huruf jar dan menetapkan amalannya pada selain rubba. Sebutkan di sini yang pertama, dan di sana banyak ya, ada tempat-tempat lain yang selain disebutkan di sini, tapi jarang penggunaannya. Dan disebutkan oleh Al-Hashmuni, jumlahnya ada 13 sekitar itu. Yang pertama disebutkan lafzul jalalah fil qasam. Pada lafzul jalalah Allah pada qasam. Allahi laf'alanna kaza, yani wallahi. Dibuang di situ huruf jarnya berupa wawul qasam. Dan juga sebelum kai, ya, al-masariyah an-nasibah lil-mubari' faradadnahu ila ummihi kai taqarra. Ya. Ketika seperti ini keadaannya, memungkinkan dua sisi ya. Kalau kita jadikan kainya kai masariyah, maka di sana ada lamul kai yang dibuang. Kalau kita niatkan kainya huruf jar, maka nasabnya taqarra dengan an mudmarah wujuban. Kemudian yang ketiga, qabla an, sebelum an masariyah. Awajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum. Dan juga aslinya apa? Awajibtum min. Yang berikutnya, qabla inna ataupun sebelum anna. Seperti contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Ya, di situ ada yang dibuang, itu ba. Syahida, aslinya syahidallahu bi'annahu. Ala khilafin la majala libastih. Dengan adanya khilaf padanya, yang mana la majala libastih, tidak ada tempat untuk memaparkannya di sini. Yaitu fi jawazil hazfi fi hataini al-halataini, terkait dengan boleh tidaknya membuang huruf jar, ataupun saya ulangi, ala khilafin sesuai dengan adanya khilaf di dalamnya. Ya. La majala li basti, tidak ada tempat di sini untuk memaparkannya. La majala li bastihi fi jawazil hadfi fi hataini al halataini, tidak ada tempat untuk memaparkan tentang bolehnya pembuangan pada dua tempat ini. Ya. Wa syirati amnil labs, dan juga terkait dengan persyaratan aman dari labs. Sudah lewat ini bahasanya ya. Tentang fil yang lazim itu loh. Wa mahal lima ba'da'an, dan terkait dengan mahalnya an dengan yang setelahnya. Sudah kita lewatkan ya. Wa addi laziman bi harfi jarri wa in hudzif fannasbu lil munjarri. Ya. Wa naqlan fi anna wa an yataridu ma'an li labsin ka'ajibtu an yadu. Atau di bahasa itu. Ya. Ada khilaf kan? Sudah sempat kita baca terkait dengan bagaimana i'rabnya an dan yang dimasukinya. Ada khilaf, sebagian mengatakan dia mansub ala nazail khafid, iya kan? Ada yang lain mengatakan tetap dia majrur dengan huruf jar yang dibuang. Ah, di atas madzhab inilah dibawa. Ya, pembahasan ini. Ya, di sini beliau Syekh Muhammad Muhyiddin tidak menyebutkan ataupun tidak merinci pembahasan tentang khilafnya, karena sudah dicukupkan pada pembahasan sebelumnya, dan juga beliau tidak memaparkannya di sini tentang masalah jawazil hadfi, pemboleh ataupun bolehnya membuang huruf jar pada dua keadaan ini. Kemudian yang berikutnya, yang hafi jawabi ma tadammana mithla al-mahdzuf, di antara tempat pembuangan min dan menetapkan amalannya, ataupun bukan min, di antara tempat pembuangan huruf jar dan menetapkan amalannya secara mutwarid bisa dikiaskan adalah fi jawabi ma tadammana mithlal mahdzuf, pada jawaban dari pertanyaan yang pertanyaan itu mengandungi semisal dengannya mahdzuf, pada jawaban dari pertanyaan yang pertanyaan itu mengandungi semisalnya mahdzuf. Wa dzalika fi jawabi istifham. hal itu terjadinya pada jawaban dari pertanyaan. Karaddika ala man salaka, seperti jawabannya terhadap orang yang bertanya kepadamu. Min aina ji'ta, dari mana engkau datang? Liqaulik, dengan engkau jawab. Al-bayti. Ya. Yani min al-bayti. Coba diterapkan dengan batasannya tadi. Ya. Disebutkan di sini, fi jawabi. Al-bayt kan sebagai jawaban ya. Sebagai jawaban dari ma tadammana, pertanyaan yang pertanyaan itu mengandungi semisal yang dibuang. Lihat pertanyaannya apa? Min aina jita. Jadi pertanyaannya mengandung min, yang min ini semisal dengan yang dibuang dalam jawaban. Ini min al-baiti kan. Paham enggak? Kalimatnya fi jawabi ma tadammana mithla al-mahdhuf. Dibuang huruf jar dan diamalkan. Ya, ketika pada jawaban ya dari pertanyaan yang pertanyaan itu mengandungi huruf semisal huruf yang dibuang. Ya. Lihat min aina jita, jawabannya al-baiti. Ini kan al-bait jawabannya. Jawaban dari pertanyaan min aina jita yang pada pertanyaan tersebut mengandungi apa? Huruf yang semisal yang dibuang dari jawaban itu. Paham ya maknanya ya? Min aina jita diqaulika al-baiti. Jadi pada pertanyaan itu ada huruf yang semisal dengan huruf yang dibuang pada jawaban, gitu intinya. Min aina jita al-baiti. Boleh dibuang apa? Minnya. Kenapa? Karena pada pertanyaannya ada semisal huruf yang dibuang gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya, ba'da in asyartiyah, setelah in asyartiyah. Iti bi kitabin, datanganlah. Ya, satu kitab, apa saja. Ya. In fiqhin atau hadithin. Ya. Takdirnya, in bi fiqhin atau hadithin. Jika engkau datang fiqh ataupun hadith, ya, fahuwa makbul, misalkan jawabannya. Maka itu diterima apa saja. Ya. In ta'ti, ya, dibuang di situ apa? Fi'il syartnya. In ta'ti bi fiqhin aw hadithin, ya, jawabannya juga mahdhuf. Fahuwa ya maqbul atau misal itu, maka diterima itu. I'ti bi kitabin, datanganlah satu kitab apa saja, ini umum. In fiqhin aw hadithin, jika engkau datang fiqh atau hadith, fahuwa atau fakilahuma maqbul, bisa diterima. Jadi takdirkan yang misal itu. Asyai di sini in fiqhin, dibuang ba'nya. In bi fiqhin, yani in di kitab fiqhin maksudnya. Kemudian yang terakhir, al-ma'tuf ala ma tadammana mithla al-mahdhuf. Ma'tuf, isim yang diatofkan kepada ma'tuf. Ya. Ada jenis ada ma'tuf, ada ma'tuf alaiya. Kalau ma'tuf alaiya yang pertama, kalau ma'tuf yang kedua dan yang seterusnya. Al-ma'tuf ala ma tadammana mithla al-mahdhuf, isim yang diatofkan kepada isim lain yang isim lain itu mengandungi semisal yang mahdhuf yang dibuang dari ma'tufnya. Contoh ucapan Allah SWT, wa fi khalqikum wa ma yabussu min dabbatin ayatul liqaumin yuqinun. Wa fi khalqikum wa ma yabussu min dabbatin ayatul liqaumin yuqinun. Wa ikhtilafil laili wan nahar, itu. Wa ikhtilafi. Di sini syahidnya. Wa ikhtilafi. Ya, ini takdirnya fi ikhtilafi al-laili wan nahar. Paham enggak? Coba diterapkan dengan ucapan di atas tadi. Al-ma'tuf. Mana al-ma'tufnya? Ikhtilaf. Ikhtilaf ma'tufnya. Ikhtilaf diatofkan kepada yang sebelumnya, khalqikum. Yang khalqikum ini mengandungi ya, huruf jar fi semisal huruf jar yang dibuang dari ikhtilaf. Sama hurufnya gitu. Wa fi khalqikum wa fi ikhtilafi, seperti itu. Tapi kalau hujahnya berbeda, ya enggak boleh. Ya, paham enggak? Pada isim yang diatofkan kepada isim lain, yang isim lain tersebut mengandungi huruf jar semisal huruf jar yang dibuang dari ma'atuf. Ya. Ya, selesai. Dengan ini pembahasan tentang huruful jar. Tinggal tersisa giliran antum untuk memuroja apa yang telah lewat dari pembahasan ini. huruful jar. Ada faedahnya, yang pertama diantaranya untuk memungkinkan dan juga untuk mengetahui sejauh mana pemahaman antum, dan yang ketiga untuk menunda hafalannya, ya, memungkinkan hafalan. Lumayan kan tertunda hafalannya satu hari dua hari, yang belum selesai bisa menyelesaikannya. Ya, asan sebelum di murojaah masing-masing baca dari awal. Biar saya ikut hafal. Wala nazim rahmatullahi alaih. Haka huruf al-jarri wahya min ila haka huruf al-jarri wahya min ila hatta khala hasha ada fiyan ala muzmuzu rubban la mukai wa unwata wal kafu wal ba wa la'alla wa mata بالظاهر خصوص مز وحتى والكاف والواو وربا والتاء وخصوص بمز مز وقتا وبرب منكر والتاء لله ورب وما رووا من نحو ربه فتى نزل كذاكها ونحوه أتى باعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة وزيد في نف وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر للانتيا حتى ولام وإلى ومن وباء يفهمان بدلا واللام للملك وشبهه وفي مبدت واللام للملك وشبهه وفي تعلية أيضا وتعليل قفي وزيد والظرفية السب ببا وفي وقد يبينا للسببا بالبسط عن وعند يعوض الفقي ومثل مع ومن وعن بهنضقي على للاستعنى ومعنى في وعن بعن تجاوزا عنا من قد فضن وقد تجي موضي بعد وعلى كما على موضي عن قد جعلا شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد واستعمل اسما وكذا عن وعلى من أجل ذا عليهما من دخلا ومزمز اسمان حيث رفعا أو أولي الفعلا كجئت مزدعا وإن يجرى في مضي فكمنهما وفي الحضور معنى في السبن هما وفي الحضور معنى في السبن وبعد من وعن وباء زيد ما فلم يعو عن عمل قد علما وزيد بعد ربا والكاف فكف وقد يليهما وجر لم يكف وحذفت ربا فجرت بعد بل والفا وبعد الواو شاع ذا العمل وقد يجر بسوى رب لدى حذف وبعضه يرى مضطردا. قال النظم رحمة الله عليه حروف الجر هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على هاك الهاء اسم فعل الأمر مبني ها اسم فعل الأمر مبني على السكون أي لا محل لها لا محل له من الإعراب ومعناها خذ والكاف للخطاب حروف الجر حروف مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره وهو مضاف الجر مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسر الظاهر على آخره وهي الواو حرف عطف هي ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ من يوصف به لفظه خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة مقدرة مانع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية إلى حتى خلا إلى آخره كلها معطوفات عليه منذ رب اللام كي واو وتاء والكاف والباء ولعل ومتى كلها معطوفات على من ومعنى البيت أملاه حروف جر يأتو من إلى حتى قال حاشا إلى آخره تمهن dari Ibnu Hamdun yaitu ketika hal mengandungi makna fi, begitu pula tamyiz mengandungi makna min, maka cocok untuk musannif menyebutkan setelahnya bab huruf jar. Dan yang namanya huruf jar itu bisa berupa dengan huruf atau dengan idhofah. Jar bisa dihasilkan dengan huruf, dengan huruf-huruf jar ataupun dengan idhofah, maka atau dan yang pertama, yakni jar dihasilkan dengan huruf itu muttafaq alaih, sedangkan yang kedua mukhtalaf fih, maka musannif atau nazim rahmatullahi alaih mendahulukan pembicaraan dengan huruf jar di atas atau di atas idhofah sebelum idhofah. Kemudian kenapa an-nazim mendahulukan min pada huruf jar dari teman-temannya? Karena huruf jar dengan min aqwah harf jar, sekuat-kuatnya huruf jar yang paling kuat, huruf jar yang paling kuat, karena bisa masuk kepada isim yang tidak masuk padanya selainnya. Seperti contoh min indik, tidak bisa masuk selain min. Kemudian huruf jar semuanya berjumlah 23 atau 22 yang semuanya khusus untuk isim sesuai dengan masing-masingnya. Ada yang dia khusus untuk isim yang nazim di sini menyebutkan 20 huruf jar yang semuanya khusus untuk isim-isim. Akan tetapi tidak semuanya huruf jar bisa masuk pada isim. Ada yang ia khusus untuk isim zahir, ada yang pula khusus untuk isim mudmar. Kemudian huruf al-jar ini adalah istilah orang-orang Basrah. Adapun orang-orang Kufah, mereka mempunyai istilah lain, yakni huruf al-idhafah. Kenapa disebut huruf idhafah? Karena tudif ma'ani al-af'al atau tajur tusil ila al-asma. Dan yang dimaukan dengan jar menyampaikan makna fi'il-fi'il tersebut kepada isim setelahnya. Dan huruf tersebut, yakni huruf-huruf yang berjumlah 20, beramal jar pada isim-isim setelahnya. Yang dimaukan jar di sini bisa dua kemungkinan. Bisa jar jarru ma'anil af'al ila asma', menarik makna-makna fi'il kepada isim-isim. Dan ini yang dimaukan oleh orang-orang Kufah. Atau jar dengan kasroh. Atau yang menggantikan kasroh. Kemudian musannif menyebutkan huruf-huruf jar. Dan ada tiga huruf jar yang sedikit penyebutannya, yaitu kai, la'alla, dan mata. Sebutkan. Disebutkan oleh musannif. Kai, wa la'alla, wa mata. Adapun kai, maka dia beramal huruf jar di tiga tempat. Ketika masuk pada ma al-istifhamiyah, seperti ucapanmu, kaimah. Ay lima, maka kai di sini menjarkan ma al-istifhamiyah yang bermakna lima. Kenapa diberi ha sakat? Karena untuk menjaga fathahnya yang menunjukkan atas alif yang dibuang. Artinya kaima Kemudian atau sebelumnya kaimah di sini masuk pada masih familiar yang dibuang padanya alif. Kenapa dibuang? Karena kemasukan huruf jar dan ditambahkan padanya ha as-sakat untuk menjaga fathah yang menunjukkan alif ini buang. Kemudian tempat yang kedua, kami masuk pada ma masdariyah. Contohnya, idza anta lam tanfa' fadur fa inna ma yuradul fata kaima yadurru wa yanfa'. Syahidnya inna ma yuradul fata kaima yadurru wa yanfa'. Kaima di sini kai menjarkan masuk pada ma al masdariyah. Kemudian tempat yang ketiga adalah kai yang masuk pada fil mudhara yang dinasabkan dengan an mutmarah wujuban, yakni kainya kai jarah bukan kai masdariyah. Contoh ucapan seseorang, jitu kai ukrima zaidan, jitu irobnya fil fa'il, kemudian kainya jarah, ukrima fil mudhari mansubun bi an mutmarah wujuban ba'da kai wa alamatu nasmi al fathah wa fa'il dhamir mustatir fi wujuban tadru anta tadru ana zaidan maf'ul bih mansub. Di sini kai bukan masdariyah karena tidak diniatkan lam atau alil. Kemudian huruf berikutnya adalah la'alla menurut lughah uqail. Contohnya adalah fakultu du'u ukhra warfa'i sawta jahratan la'alla bil migwari minka qaribu. La'alla di sini huruf jar syabih bizaid. Kenapa syabih bizaid? Karena dia memiliki makna tapi tidak memiliki muta'alak. Kemudian contoh yang lainnya, la'anallahi fadbola atau sebelumnya irobnya, la'ala harfu tarajjin wa jarrin abil midhar mutada marfu'un bil ibtida' wa alamatu rafi'i alya niyama walamu terafihi atau dia majur rafdun marfu mahala. Minka qarib, minka jarul majur muta'alik bi qarib, qarib khobar marfu'un walamu terafihi ad-dhammah ad-dhala akhirihi. Kemudian contoh lainnya, la'anallahi tadbolakum alayna bishai'in anna ummakumu syarimu. Di sini syahidnya lafzul jalala Allah dijarkan secara lafad, tapi maknanya atau mahalnya rafa sebagai mubtada. Fadlakum jumlah fi'liyah khobar. Kemudian huruf berikutnya adalah mata menurut bahasa Huzail. Contohnya syaribna bima'il bahri summa tarafa'at mata lujajin khudrin lahunna na'iju. Syahidnya mata lujajin khudrin. Di sini mata bermakna min. Ada pula yang menyebutkan bahwasanya mata bermakna fi. Fi lujajin khudrin lahunna na'iju. Kemudian musannif tidak menyebutkan huruf jar. Kemudian musannif tidak menyebutkan huruf jar laula, tapi disebutkan oleh lainnya seperti Sibawai. Dan Sibawai berpendapat bahwasanya di sini beliau tidak menyebutkannya, tapi menyebutkan di tempat lain. Mazhab Sibawai bahwasanya laula huruf jar, tapi tidaklah menjarkan kecuali mudmar. Contohnya laulaya, laulaka, laulahu. Syahidnya adalah atudmi'u fina man araqa dima'ana walau la ya lam ya'rid li ahsabina hasan. Atau syahid lainnya, wa kam mawqinin law la yaqihta kama hawa bi ajramihi min qunnatin niqi munhawi. Adapun Akhfash beranggapan bahwasanya laula tersebut di tempatnya Arafah sebagai tidak mubtada. Domir yang datang setelah haula menurut Akhfash fi mahalli rafin mubtada dan laula enggak beramal sedikit pun. Dan mubarrid tidak menganggap laula huruf jar. Akan tetapi terbantahkan atau sebelumnya mubarrid tidak menafikan sebutnya. Ya, sant. Barakallahu fik. Insyaallah jelas ya. Haka huruf al-jarri wa hiya min ila hatta khala hasha ada fi an ala mudmun rubban la mukay wa wal fata wal kaf wal ba wal alla wa mata. Ambillah alaihmu huruf-huruf jar yaitu min ila hatta khala hasha ada fi an ala mudmun rubba lam kai wawu ta kaf ba la'alla dan mata. Sudah dijelaskan tadi ya, tentang sebagian dari penggunaan huruf-huruf jar. Ya, ada yang dihususkan masuk kepada isim-isim bohir, ada juga yang bisa masuk ke isim bohir, juga bisa masuk ke bomir-bomir. Ada pula yang khusus masuk ke bomir. Ya. Sudah diambil tadi penjelasan tentang huruf jar, kai, la'alla, dan mata. Itu datang juga kai, la'alla, dan mata sebagai huruf jar. Cuma jarang ya, yang tiga ini jarang. Dan tentang laula tadi disebutkan ada beberapa mazhab, diantaranya mazhab Sibawai. Ya, mazhabnya Sibawai. Maksudnya laula ketika diikuti setelahnya oleh huruf-huruf ataupun apa? Bomir-bomir, maka dia laula sebagai huruf jar. Khususnya ketika bomirnya bomir-bomir yang apa? Majrur ya. Laulaka, laulaya, laulaha dan seterusnya. Mahalnya apa? Ya rafa, mahalnya rafa. Ya, sebagai mubtada juga. Ya. Adapun al-lafaz ada kemiripannya sedikit dengan mazhabnya Sibawai. Ya. Bahwasanya bomir-bomir yang datang setelah laula itu pada mahalnya rafa' bil ibtida'. Nah, di situ diletakkan ya, diletakkan bomir-bomir yang majrur pada tempatnya bomir-bomir yang rafa'. Jadi yang digunakan bomir jar tapi hakikatnya untuk yang rofa, dipinjam gitu domir yang jar untuk yang rofa. Dan dia berpendapat bahwasanya laula di situ tidak beramal sama sekali. Sebagaimana laula ketika masuk ke isim dhamir tidak beramal. Ya laula zaidun la taituka zaidun mubtada. Dan disebutkan oleh Ibnu Aqil bahwasanya al-mubarrid ya, tidak menetapkan ya, hal ini yaitu datangnya laula sebagai huruf jar. Ya. Tapi disebutkan oleh mu'aliknya bahwasanya al-mubarid pun menetapkannya ya. Karena beliau sendiri membawakan ya, ucapan penyair yang disitu disebutkan laula diikuti oleh bamir-bamir yang majrur. Kemudian setelahnya di zahir qala nadhimu rahimahullah ta'ala bi zahiri khusus mundhu mudh wa hatta. قال نظم رضالة هاك حروف الجار وهي من إله قالها شعادة على مذ منذ رب اللام كي واو نفي والكاف والواو والكاف والباء والعلى ومتى بظاهر سس منذ مذ حتى والكاف والواو ورب والتاء وخصص بمذ ومنذ وقت النبي رب منكر وتاء لله ورب وما رأوا منه ربه فدانز كذا كه ونه أتى بعيد وبين مبتدي في الأمكنة بمن وقطات لبدء الأزمنة وزيد في نفي وشبه فجر نكرة كما لباغ من مفر الانتهاء حتى للانتهاء حتى ولام وإلى ومن وباءٌ يفهمان بدلا واللام للملك وشبه وفي ولام للملك وشبه وفي تعدية أيضا وتعليل قفي بظاهر خصوص منذ مضو حتى والكاف والواو رب والتاء بظاهر جار ومجرور متعلق بأخصص أخصص في الأمر ومنيون على السكون وفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت منذ قصد لفظه مفعول به لأخصص مذ وحتى مذ معطوف على منذ بسكوتي حرف عطف والتاء واو عطفة تاء معطوف على منذ والكاف واو عطفة كاف معطوف على منذ والواو واو عطفة الواو معطوف على منذ وربا واو عطفة ربا معطوف على منذ والتاء واو عطفة التاء معطوف على منذ معنى البيت engkau khususkanlah dengan isim zahir mundu, mud, hatta, kaf, waw, ruba, dan ta dalam contoh mud yang dikhususkan dengan isim zahir jitu mundu yaumani mundu yaumaini au mud Yaumil Jum'ah. Dan contoh syarat-syarat isim majurnya mundu dan mud adalah agar dia muayyanan, la mubhaman au hal an yakuna waqtan an yakuna muayyanan an yakuna hadiran atau madian. Kalau waktunya madi, maka maknanya fi, dzarfiyah. Kalau jika waktunya madi, maka maknanya min. Contoh jitu mudh yaumil jumu'ah. Kalau waktunya hadir, maknanya fi. Contoh jitu mundu yaumaini. Ma ra'aituhu mundu yaumina hatta contohnya yang masuk pada isim dhahir salamun hatta matla'il fajr salamun hiya hatta matla'il fajr masuknya hatta pada domir adalah syad fala wallahi la yulfi unasun hatta ka fatan hatta ka yabna abi ziyadi tidak bisa dikiaskan samai lugah lain pada hatta itu hanya diganti ain. Menurut lugahnya udil hanya digantikan dengan ain menjadi ada. Seperti pada kiroim mas'ud fatarab basu attahin fatarab basu bihi hat attahin. Walkaf contohnya wardatan kadhiha Hamadun kazaidin waw hanya masuk pada qasam atau qasam waw dan ta hanya masuk pada qasam lafzul jalalah Allah wallahi laqidan nasnamakum ba'ni tidak boleh disebutkan fil qasam. Ruba hanya masuk pada isim nakirah yang disifati atau wasuf. بالظاهر اخصص منذ مذ وحتى والكاف والواو وربا والتاء. Pada isim zahir khususkanlah mudh dan mundu, juga hatta, juga kaf, juga wawu, qasam, juga rubba, dan juga ta. Jadi huruf-huruf jar ini mundu, mudh, hatta, kaf, wawu, rubba, dan ta dikhususkan masuk kepada isim-isim zahir. Adapun mundu dan mudh, syarat majrurnya adalah agar dia berupa waktu. Silakan, lafadznya apa saja, yang penting menunjukkan keterangan waktu. Yaumaini, salah satu ayam, salah satu ayam ataupun yaumina ataupun yang lain. Ya, kemudian yang kedua harus apa waktunya? Muayyan, tertentu, tidak mubham. Dan yang ketiga waktunya kalau tidak madhi harus hadir. Yaitu mundu ataupun isim yang dijarkan oleh mundu. Ada, harus ada padanya tiga syarat tadi. Zaman, muayyan, kemudian waktunya hadir ataupun madin. Apabila majrurnya adalah waktu yang lampau, maka mundu dan mud bermakna apa? Min. Ya kan? Ma ra'aituhu mundu au mud sana apa? Salah satu ayam ataupun mud yaumaini atau ya semisal itu. Saya tidaklah melihatnya sejak dua hari ataupun tiga hari ya. Adapun kalau waktu yang dijarkannya menunjukkan waktu sekarang, maka mundu dan mud bermakna apa? Ya fi ya. Ma ra'aituhu mundu au mud apa? Yaumina, syahrina, sa'atina, waktina. Ya. Kemudian hatta. Demikian pula hatta. Dikhususkan masuk kepada isim-isim zahir. Salamun hiya hatta matula'il fajr. Dan masuknya hatta kepada apa? Bama'ir itu syal. Sifatnya sama'i, tidak bisa dikiaskan. Seperti ucapannya penyair. Fala wallahi la yulfi unasun fatan hatta kayabna abi ziyadi. Ya, sampai menghafalkan itu. Kemudian kaf. Demikian pula kaf. Dikhususkan masuk kepada isim-isim zahir. Seperti Zaidun ka Ahmada misalkan. Ataupun yang semisal itu. Ya. Dan masuknya kaf pada dhamair ini pun syadz. Tidak bisa dikiaskan. Seperti apa ucapan penyair? Ada yang hafal? Khalla zanabat. Ada yang hafal? Atau wala tara ba'lan. Ada yang hafal? Khalla zanabati shamalan kasaba wa umma wa'alin kaha au aqraba. Hafalkan satu meskipun ya syahidnya ya. Kemudian yang berikutnya wawu ya, wawu disatukan bahasanya dengan ta. Sama-sama wawu dan ta adalah apa? Huruf qasam ya, huruf qasam. Hanya dia wawu dan ta masuk apa? Lafzul jalalah Allah. Ataupun apa? Ditambahkan lagi? Ada enggak? Lafaz Rabb yang didhafahkan kepada Al-Ka'bah. Dan ditambahkan oleh yang lain, tak juga masuk ke Ar-Rahman. Tar-Rahman. Ya. Wallahi. Tallahi. Warabbil Ka'bah. Tarabbil Ka'bah. Tar-Rahmani. Dan ketika anda menggunakan wawu huruf jar ini sebagai qasam, maka fi'il qasamnya wajib dibuang, tidak boleh disebutkan, tidak boleh dikatakan uqsimu wallahi atau uqsimu tallahi, dibuang saja uqsimunya. Berbeda nanti kalau qasamnya dengan ba, boleh disebutkan uqsimu billah. Kemudian rubba, demikian pula rubba ya, dikhususkan dia untuk masuk ke isim-isim yang zahir, yang nakirah. Umumnya ya, majrurnya rubba ini yang nakira ini adalah apa? Mausuf. Isim yang disifati. Rubba rajulin karimin laqitu. Ya. Ataupun dia berupa sifat. Ya. Dan kadang juga tidak seperti itu, tapi umumnya demikian. Isim nakira ini sifati ataupun sifat. Kadang juga tidak demikian, seperti contoh ucapan yang disebutkan di sini rubba rajulin Atau di sini disebutkan ya sifatnya di sini ya. Apa yang tidak ada itunya? Ya, ruba ramyatin min ghairi ramin. Dan masuknya ruba kepada dhamair sifatnya apa? Syaz. Ya, jarang sekali didapati. Apa contohnya ucapannya penyair? Ada yang hafal? Wahin ra'abtu washikan sud'a azumi wa rubbahu ya'atiban anqadtu min atabi. Kalau di sini rubbahu ada aidnya ya. Ma'rifah kembalinya kepada yang sebelumnya. Ya, wahin itu. Masih ada? Apa contoh ucapan penyair? Ala rubba mauludin walaysa lahu abun. Ya. Wa zi waladin lam yalidhu abawani. Rubba kasiatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Makna rubba apa? Makna rubba apa? Ya. Kadang taksir, kadang taklil. Sebutkan oleh Al-Bukhari seringnya apa? Bermakna taksir. Antum kalau tidak tahu maknanya ini taksir atau taklil, ya dilihat konteksnya yang pas apa ya. Dan kadang ditakhfif mbaknya ruba rubama. Ya, lanjutkan. Wazida wazida fi nafin wa shibhi fajar nakiratan kama libahi min naf min mafar. Wazida Al-Wawu al-Hazma qabla Zida fi'lun madhin mabniun lil-majhul wa la yufa'il damirun musfatun fihi jawazan tazmuhwa ba'id ba'id wa bayyin wabtadi fi'lam kina waqtus bimuz wa mundu waqtan wa birub munakkaron wa ta'u lillahi wa rob waqtus filu amlin mabniyur sukun wa fa'iluhu tamirun mustan fihi jawasan talibu anta bimuz jarum jarum mata'aluk bihtus al-bahru jarin wal-mud majul bilba wa mundu al-wawu hafatin mudu ma'atfa'la mud waqtan mafrun bih lihtus mansub wa natunasi al-fatha wa birub al-wawu hafjarin hafwatin wa rub ma'tuf ala mud munakkaron ma'tuf ala bimud munakkaron ma'tuf ala waqtan wa ta'u lillahi wa rub wattau atau mutara marfu alwawu listinaf atta mutara lillahi jar wa majur mutaliq bi mahdhuf khabar mubtada wa rab ma'tuf ala lafil jalalah dan khususkanlah waktu dan juga nakirah dengan mud dan mundu. Khususkanlah dengan mud dan mundu dan juga rub waktu dan khususkanlah dengan mud dan mundu waktu dan khususkanlah dengan ruba munakkaron isim yang nakirah dan tak itu untuk lafzul jalalah dan rob. Ini sudah lewat tadi penjelasannya ya. Wakhsus bi mudh wa mundu waqtan wa bi rub munakkaran wa ta'u lillahi wa rabb. Khususkanlah. Ya. Mudh dan mundu pada isim waktu. isim-isim yang bermakna waktu. Dan khususkanlah dengan ruba isim-isim nakirah. Atau dibalik terjemahannya, khususkanlah waktu untuk mud dan mundu. Dan khususkanlah isim nakirah untuk ruba. Dan tak khususkan bagi lafzu jalalah Allah dan juga Rabb. Ini sudah lewat. Ya, berikutnya. Wa ma rawu min nahi rubbahu fata nazrun kadzaka wa nahwuhu ata. هكا حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على ملم ربا لام كي واو وتا والكاف والبا ولعل ومتا بالظاهر اخصص منذ مذ وحتى والكاف والواو ورب وتا واخصص بملم منذ وقتا وبرب واخصص بمذ منذ واخصص بمذ ومنذ وقتا وبرب منكرا والتاء لله ورب وما رووا من نحو ربه فتى نزر كذاك ها ونحوه أتى فعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة وزيد في نفس وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر للانتهى حتى ولام وإلى ومن وباء يفهمان بدلا واللام للملك وشبهه وفي تعدية أيضا وتعليل قفي وزيد والظرفية تستبن ببا وفي وقد يبينان السببا بالبستعن وعد عوض ألسقي ومثل مع ومن وعن بها انضقي على للاستعلاء ومعنى في وعن بعن تجاوزا على من قد فطن وقد تجي موضع بعد وعلى كما على موضع عن قد تعلى شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد واستعمل اسما وكذا عن وعلى من أجل ذا عليهما من دخلا ومذ ومنذ اسمان حيث رفعا أو أوري الفعل كجئت مزدعا وإن يجرا في مضي فكمنهما وفي الحضور معنى في استبن وبعد من وعن وباء زيدما فلم يعق عن عمل قد علما وزيد بعد رب والكاف فكف نكرة كما وقد يليهما وجر لم يكف وحذفت ربا فجرت بعد بل والفا وبعد الواو شاع ذا العمل وقد يجر بسوى رب لدى حذف وبعضه يرى مضطردا وما رووا من نحو ربه فتى نزر كذا كها ونحوه أتى الواو عاطفة ما اسم موصول مبني على السكون بمحل رفع مبتدأ رووا فعل ماض مبني على الفتح على مبني فعل ماضي مبني على الضم المقدر والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل من نحو من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب نحو اسم مجرور ومعلوم جره الكسرة الظاهرة على آخره والجار والمجرور متعلق بروب هو مضاف ربه فتى الجملة مضاف إليه والجملة الفعلية لا محل له من الإعراب صلة الموصول والعائد الواو محذوف بالتقدير ولعيد محذوف والتقدير مروه نحوي وهو مضاف جملة ربه فتى مضاف إليه في محل جار مضاف إليه رب حرف جر حرف تقليل وجر الهاء الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر في رب في محل رفع مبتدأ فتى خبر تمييز ربه فتى رب حرف جر والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر وفتى تمييز منصوب ولو درس به الفتح المقدرة من عمدوا رياء تعذر نزر خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره كذا الكاف جارة ذا خبر ما كذا جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم كها قصد لفظه مبتدأ الواو عاطفة نحوه مبتدأ مرفوع ولم ترفع الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالمضاف أتى فعل ماض مبني على الفتح المقدر وفاعله ضمير متصل في جواز تقديره هو يعود إلى نحو والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ دان apa yang mereka datangkan dari contoh rubbahu fata maka hal seperti jarang apa yang mereka bawakan dari semisal contoh rubbahu fata maka hal ini jarang seperti demikian pula jarang pada contoh kaha diidhofahkannya huruf jar pada kaf mengejarkan bomir dan yang semisalnya terkadang datang dan hukumnya syadz ketika ruba mengejarkan bomir. Kembali ke tamiz. وما روى من نحي ربه فتى نزر كذا كها ونحوه أتى ما disebutkan sebelumnya bahwasanya rubba itu dikhususkan untuk isim-isim yang zahir dan kadang dia rubba mengejarkan dhamir tapi itu nazrun jarang bagaimana kata an-nadhim wa ma rawa min nahi rubbahu fata nazrun apa yang mereka ucapkan ataupun bawakan ataupun riwayatkan dari contoh rubba wafata ini datang dari kalamnya orang Arab, tapi itu nazrun, jarang. Ya, jarang. Kada kaha, kaha kada, aslinya kaha kada, kaha juga demikian. Jarang dia mengejarkan apa? Kaf mengejarkan tomair. Dan kadang datang yang semisal kaha, kahuma, kahu. Yang di sini yang perlu ditambahkan adalah tentang domir yang datang setelah rubba, pada semisal rubbahu fata, yang dia ditamizi setelahnya oleh tamiz. Kata Lashmuni, yalzam hadha domir al-majrur. Yalzam hadha domir al-majrur. Ataupun yalzam hadha domir al-majrur biha. Yalzam hadha domir al-majrur biha al-ifrad wa tazkir wa tafsir bitamiz. Sudah kan? Ba'dahu mutabiqu lil ma'na. Sudah belum? Rubbahu rajulan, rubbahu imratan. Ya. Kata Lashmuni, yalzam hadha dhamir al-majrur biha, harus dhamir yang dijarkan oleh rubba ini dalam bentuk mufrad muzakkar rubbahu tadi. Wa tafsir, dan juga harus ditafsirkan karena dia mubham. Ditafsirkan dengan tamyiz setelahnya. Yang mana tamyiz ini mutabiqun lil ma'na, hanya melihat maknanya saja. Rubbahu rajulan, rubbahu imra'atan. Dalam ucapan penyair, rubbahu fityatan da'utu ila ma yurithul majda da'iban fa'ajabu. Adapun orang-orang Kufah membolehkan untuk bomirnya di tasarruf, di rubah-rubah sesuai dengan tamiznya. Kalau tamiznya mu'annas, maka dikatakan apa? Rubbaha imra'ah. Kalau musanna, ya rubbahuma ya, rajulani ataupun apa? Rajulaini ataupun imrataini. Nah itu ya. Dan dhamirnya kembali kepada tamyiz. Oleh karenanya ada khilaf di antara ahli nahwu terkait dengan dhamir ini. Pada semisal contoh rubbahu fata. Datang yang dhamir setelah rubba dan ditamyizi, apakah dia ma'rifah atau nakirah? Sebagian mengatakan apa? Ma'rifah. Sebagian yang lain, Seri Zamakhsyari dan yang lainnya, apa? Mengatakan nakirah, karena dia mubham. Ya, ya, lanjutkan. Masih, Hamam. Ada yang ketinggalan. Apa yang ketinggalan? Belum ditulis ya? Katanya Abdan sudah. Sudah, Dan? Oh, sudah. Hah? Iya, udah ya? Oh. Kata Al-Ashmuni, yalzamu hadha dhamiru al-majruru biha, yalzamu hadha dhamiru al-majruru biha al-ifrada wa tazkira wa tafsira bitammiz ba'dahu. Mutabiqan, mutabiqun lil-ma'na. Mutabiqun lil-ma'na. Contoh, rubbahu rajulan, rubbahu imra'ah. Jadi dhamirnya senantiasa melazimi ha. Hanya melihat maknanya saja tanpa melihat apa? Lafadznya. Ya, lanjutkan. هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلاها شعدا فيا على مذ منذ رب اللام كيوا ومتى والكاف والبا والعلا ومتى بالظاهر حس منذ مذ حتى والكاف والوا ورب والتا واخصص به مذ منذ وقتا وبرب منكرا والتا لله ورب وما رواه من نحو ربه فتى نزل كذاك هونه أتى بعيض بين وابتدي في الأمكنة بمن وقد تاتي لبذل أزمنة وزيد في نف وشبه فجر نكرة كما لباغ من نفر للانتهاء حتى ولام وإلى وما وباء نفمان بدلا للانتهاء حتى ولام وإلى وما وباء نفمان بدلا واللام للملك وشبه فاتي وفي تعلية أيضا وتعليل كفي وزيد وظرفية السبب بما في قد يبينان السببا بمن بالبستع وعد أو ذا لسق ومثل ما من وعن بها انفقي على للإسلام ومعنى فيه وعن بأن تجاوزا على من قد فطن وقد تجي موضيعا وقد تجي موضيعا بعد وعلى كما على موضيعا قد جئلا شبي بكاف وبها تعليل قد جئنا وزائدا لتوكيد ورد واستعمل اسما وكذا وبعد واستعمل اسما وكذا وعلى من أجل ذا عليهما من دخلا ومذ ومنذ اسمان حيث رفعا أو أولي فيلا كجئت مدعا وإن يجر في مذي فكمنهما وفي الحضور معنى في السب وبعد من وعن وباء زيد ما فلم يعوق عن عمل قد علما وزيد بعد الرب والكاف فكف وقد يليهما وجر لم يكف وخذفت ربا وجرت قبل بل وبعد والواو والفاء وبعد الواو شاع ذا العمل وقد يجر بسوى رب لدى حذف وبعضه يرى مضطردا بسم الله قال المصنف رحمه الله تعالى حكى حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في أن على مضمندور باللمك والمتا والكاف والباء والعلى ومتا إداخر سس مندمت وحتى والكاف والواو رب وتا فخصص بمت ومند وقتا وبرب منكرا وتا ولله ورب وما روى من نحو ربه فتا نزل كذاكها ونحوه أتى بعد وبين نبتدي في الأمكنة بمن قد تأتي لبدل أزمنا وجيدا في النهب وشبهه فجر تأدي نكرة كما لباغ من نفر لإنتهى حتى ولام وإلى ومن وباء يفهمان بدلا واللام للملك وشبهه وفي تأدية أيضا وتعليل كفي وزيد والدرفية تستبين ربا وفي وقد يفهمان بدلا حكى حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا وأن على منذ مزر رب اللام كي واو وتا والكاف والباء والعلى ومتى بالذاخر اكسس منذ مز وحتى والكاف والواو رب وتا مخصوص بمز ومنذ وقتا وبرب منكر وتا لله ورب وما رواه من نهو ربه فتى نزر كذاك هونه أتى بعيد وبين وابتدي في الأمكنة بمن وقد تأتي لبد الأزمنة وزيد في نفيه وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر للانتهاء حتى ولام وإلى ومن وباء يفهمان بدلا ولام للملك وشبهه وفي تعدية أيضا وتعليل كفي وزيد وزرفية تستبن ببا وفي وقت يبينان سببا بالبستعين وأدي أوت ألسك ومثل ما ومن وأن بهنطك على للاستئلاء ومعنى في وأن بأن تجاوزا أنا من قد فطن وقد تجي موضيع بعد وألا كما على موضيع أن قد جئلا قال رحمه الله تعالى في باب حروف الجر هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على مذمون ذرب بل لا مكي واو وتا والكاف والبا ولعل ومتا بالظاهر اخصص منذ مذ وحتى والكاف والواو ورب والكاف والواو ورب والتا واخصص بمذ ومنذ وقتا وبرب منكرا وتاء لله ورب وما رووا من نحو ربه فتى نذر كذاكها ونحوه أتى باعط وبين وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدأ الأزمنة وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر للانتهاء حتى ولام وإلى ومن وباء يفهمان بدلا واللام للملك وشبهه وفي تعلية أيضا وتعليل قفي وزيد والظرفية تستبن ببا وفي وقد يبينان السببا بالبستع وعد أو ود أرصقي ومثل مع ومن وعن بهنطقي على للاستعلى ومعنى في وعن بأن تجاوزا عنا بأن تجاوزا عنا من قد فطن وقد تدي موضع بعد وعلى كما على موضع أن قد جعلا شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد واستعمل اسما وكذا عن وعلى من أجل ذا عليهما من دخلا ومذ ومنذ اسمان حيث رفعا أو أولي الفعل كجئت مذدعا وإن يجرى في مضي فكم هما وفي الحضور معنى في استبن وزيد بعد من وزيد وبعد من وعن وباء زيد ما فلم يعق عن أمل قد علما وزيد بعد رب والكاف فكف وقد يليهما وجر لم يكف وحذفت رب فجرت بعد بل والفا وبعد الواو شاع ذا العمل وقد يجر بسوى رب لدى حذف وبعده يرى مضطردا باعظ وبين وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة باعظ في الأمر وفاعله ضمير مستتر في تقديره أنت وبين وابتدئ معطوفان على باعظ في الأزمنة جار ومجرور في الأمكنة جار ومجرور متعلق بابتدي بمن حرف جر تنازعه الفعل الثلاثة الأفعال الثلاثة وقد تأتي لبدء الأزمنة الواو حرف تقليل الواو حرف استئناف وقد حرف تقليل وتأتي في الأمر في المضارع مبني على الضم مقدره معناه من ظهور الثقل وفاعل ضمير مستتر فيه تقديره هو يعود إلى من لبدء جار ومجرور متعلق بتأتي وهو مضاف الأزمنة مضاف إليه المعنى البيت jadikanlah min tabi'iyah dan bayaniyah dan ibtida'ul ghayah pada tempat-tempat dan terkadang datang min tersebut pada zaman pada isim zaman pada permulaan zaman datang min litab'id dan libayanil jinsi dan ibtida'ul ghayah seringnya pada tempat pada isim makan. Contoh dari tabi'id wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Di situ ada yang mengatakan bahwasanya minan nas khabar muqaddam dan an yaqul mubtada muakhar. Dan sebagian ada yang mengatakan bahwasanya minnya bermakna ba'd, isim bermakna ba'd. sebagai mubtada dan man yaqul sebagai khabarnya. Dan contoh min bayan jins qaulu ta'ala ijtanibu risa min al-awthan wa ijtanibu qaula zur. Contoh ibtidaul ghayah pada isi makan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dan terkadang min tersebut datang pada permulaan ism zaman seperti firman Allah la masjidun usisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fi. Tadi disebutkan bahwasanya wa marau min nahi rubbahu fata, apa yang diriwayatkan ataupun apa yang mereka riwayatkan dari semisal contoh rubbahu fata itu nazrun, jarang ya, ada tapi jarang digunakan, tapi jarang, tidak syadz ini ya. Demikian pula kaf mengajarkan dhamair itu apa, jarang katanya, qalil, sedikit. Yang lebih fasihnya masuk kepada isim zahir. Kemudian setelahnya ba'id wa bayyin wabtadi fil amkinah bimin waqad ta'ti li bad'il azminah. Ba'id, bayyin, ibtadi semuanya adalah apa? Fil amr. Fil amkinah ini jar majrur muta'alliqnya dengan ibtadi. Kemudian bimin ini dipersekutukan ataupun diperebutkan antara tiga amil. Ba'id, bayyin dan ibtadi. Jadi bimin itu tanaza'ahu al-af'al ats-tsalatsah, diperebutkan oleh tiga fi'il, oleh ba'id, bayyin, ibtadi. Kalau mazhabnya orang Kufah boleh ya untuk diamalkan ya ketiganya pada bimin ini. Masih ingat pembahasan istidlal shirath mustaqim itu kan? Ya. Boleh. Ya. Dijadikan dia sebagai amil dari ketiga, ma'mul dari ketiganya. Adapun menurut yang lain untuk salah satunya diberikan, kemudian yang lainnya ya dihadzaf karena fadlah. Diberikan juga ya, muta'alliqat cuma apa? Dihadzaf karena fadlah. Waqad ta'ti li bad'il azmina, dan kadang min datang untuk permulaan apa? Zaman. Ba'id, yakni apa maknanya? Dengan min datangkanlah makna ba'd, dan dengan min datangkanlah makna al-bayan, dan dengan min datangkanlah makna permulaan tempat-tempat. Nah, itu yang sering, yang paling banyak. Dan juga dengan min silakan engkau datangkan apa? Permulaan dari waktu. Sebutkan di sini yang pertama min dengan makna tad'ir. Ya. Apa anunya? Tandanya. Bahwasanya di situ min bermakna ba'd sudah kita lewatkan kan? Hah? Sihatu hululu ba'd makanaha, bisa posisi min digantikan dengan lafaz ba'd. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dalam qiraah Ibnu Mas'ud disebutkan hatta tunfiqu ba'd ma tuhibbun. Ya. Kalau ini qiraah ya, yang selainnya ya sekedar bisa dia digantikan dengan makna ba'd ya, berarti dia apa? Minnya litab'id. Contohnya akhadtu min ad-dirahim, yakni akhadtu ba'd ad-dirahim. Ya. Bisa diganti posisinya dengan ba'ab. Ya. Itu tanda apa? Min litab'ib. Dengan makna ba'ab. Posisinya bisa digantikan dengan ba'ab. Yang kedua, bayin. Yakni bermakna apa? Bayanul jins. Penjelasan tentang jenis. Tandanya apa? Min li bayanul jins ini. Ya. Tandanya sihatu wab'i alladhi ya maudi'aha, bisa posisi min digantikan dengan alladhi. Ya, contoh fajtanibu rijsa min al-awsan, ini fajtanibu rijsa alladhi huwa al-awsan gitu. Maknanya demikian. Dan seringkali min dengan makna bayanul jins ini datang setelah ma dan mahma. Karena ma dan mahma itu sangat mubham sehingga perlu dijelaskan. Ma yaftahillahu min rahmatin fala mumsikalaha. mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha. Banyak. Ya, datang apa? Min bayaniyah. Bayanil jins. Ya. Tandanya tadi bisa posisinya digantikan dengan alladzi. Ya. Atau juga disebutkan di sini dijadikan dia sebagai apa? Khabar. Ya. Dari yang sebelumnya fajtanibu ar-rijsa minal awsan, ini ar-rijsu huwal awsan atau ar-rijsu al-awsan. Kemudian yang berikutnya min dengan apa? Makna ibtida'u al-makan. Apa? Ibtida'u al-makan. Ya. Al-ibtida' fil makan. Ini yang paling banyak digunakan. Contoh apa? Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Minal masjidil haram. Dari masjidil haram. Ini kan ibtida' dalam hal makan tempat. Ya. Dan terkadang, ini jarang, min datang untuk apa? Keterangan tentang apa? Permulaan dari zaman. Itulah masjidun usisa ala taqwa min awal yaumin. Di awal hari dibangunnya masjid tersebut. Ahakku antaku mafih, lebih berhak untuk kau sholat di dalamnya. Dan kadang min itu apa? Selain keduanya, untuk permulaan, tapi selain permulaan apa? Tempat dan zaman. Contohnya apa? Ya, dalam surat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikirimkan ke Raja Herakla. Isinya apa? Di antaranya min Muhammadin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ila Herakla. Ya, selesai ya. Murin wazida, ada yang mau ditambahkan? Paham ya? Ba'ib wa bayin wabtadi fil amkinah bimin waqad ta'ti libadil azminah. Ya. Datangkanlah makna ba'ub dan makna al-bayan wabtadi dan mulailah. Ya. Fil amkinah dalam tempat-tempat dengan min. Ini ba'ib bimin, bayin bimin, wabtadi fil amkinah bimin. Gitu kan? Jadi bimin dipersengketakan oleh tiga amil. Ya, lanjutkan. Wazida fi nafin wa shibihihi fajar nakiratan kama libaghin min mafar. Wazida fi'lu mad mughayyiru sighah wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu wa na'ibul fa'ilihi dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila min. في نفي جار ومجرور متعلق بزيد وشبهه واو عاطفة شبهه معطوف على نفي وهو مضاف والضمير الهاء مضاف إليه وضمير المتصل مضاف إليه مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه فجر ف تعليلية جر فعل ماض وفاعله ضمير مستتر فيه فجر ف العاطفة جر فعل ماض وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى في نفي جر في نفي يعود إلى في نفي جر فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى من نكرة مفعول به لجر كاف ذا جاره لقول محذوف ما نافية جر ما نافية لباغٍ جر ومجرور متعلق جر ومجرور خبر مقدم متعلق بمحذوف خبر مقدم من زائدة مفر مبتدأ مرفوع وسكن لأجل وقف makna al-bait dan ditambahkan min dan min zaidah dijadikan dan min dijadikan sebagai tambahan pada penafian dan yang serupa dengannya, maka min itu menjarkan isim yang nakirah. Maka min itu mengejarkan mengejarkan isim yang nakirah. Semisal contoh ucapanmu, semisal contoh ma libagin min mafar. Yang dimaksud dengan menurut jumhur Ahlul Basrah, tidaklah min ini ditambah, melainkan tidaklah min ini dijadikan sebagai zaidah, melainkan dengan dua syarat. Syarat yang pertama, isim yang dijarkan itu harus nakirah. Yang kedua, ia harus didahului oleh penafian ataupun yang serupa dengan penafian tersebut. Yang dimaksud dengan penafian, yang dimaksud dengan syibhun nafi, yaitu an-nahyu dan al-istifham. Syarat yang ditambah, yang ketiga ditambahkan, yaitu agar yang dijarkannya tersebut merupakan fa'il ataupun maf'ul ataupun mubtada. Contoh, contoh yang memenuhi syarat dan yang menjarkannya ini adalah dan yang dijarkannya ini adalah fa'il, semisal adalah contoh qauluhu ta'ala ma ya'tihim min zikrin. Ma huna ma nafiyah, ya'tihim fi'lun mudhari' marfu'un ditajarrudihi 'anil nasib wal jazim wa 'alamatu rafi'i ad-dhammatu muqaddarah 'ala akhirih wal ha dhamirun muttasilun fi mawaniyun 'alal kasri fi mahalli nasbin maf'ulun bih wal mim lil imad wal mim 'alamatul jam' mim min bin zaidah atau disebut di dalam Al-Quran ta'adduban min ta'adduban ataupun sebagai ta'adduban bermakna ta'kid ataupun silah. Min ya. Tidak kita gunakan istilah zaidah di dalam Al-Quran. Kita ganti dengan silah ataupun ta'kid. Zikrin sebagai fa'il. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu muqaddarah ala akhirih mana'a min zuhuriha ishtighalul mahal biharakatil hikayah biharfi jar zaid. Nah, yang contoh yang dijarkannya adalah maf'ul, semisal contoh qauluhu ta'ala hal tuhissu minhum min ahadin. Artinya merasakan Artinya, apakah engkau merasakan ada seseorang dari mereka? Contoh yang berikutnya itu yang didirikan adalah mubtada. Semisal contoh Allahu Ta'ala, hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum. Hal huna istifhamiyah, min silah ataupun taukid. Khaliqin majrurun mubtada. Khaliqin mubtada marfu'un bidommatin muqaddarah ala akhirih. Mana'a min zuhuriha ishtighalul mahal biharakati harfil jar az-zaid ghairu na'ad li khaliq wa huwa mudafun wa huwa marfu'un na'atul marfu'un misluh wa alamatu rafihi ad-dhammatu adh-dhahirah ala akhirih. Lafzul jalalah mudafun ilaih. Yarzuqukum fi'lun mudari' wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu wa ya'udu ila lafzul jalalah. Kaf al-kaf dhamirun muttasilun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Al-mim al-mim alamatul jama' wal jumlah al-fi'liha fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Wal jumlah fi mahalli raf'in sifatun saniyah li khaliq. وزيد في نفس وشبهه فجر نكرة كمال باغ من مفر وزيد dan ditambahkan min زيد itu فعل الماض غير صيغة نائب فعل مستتر فيه جوازا تقتره هو يعود إلى min ditambahkan في نفس ini متعلق saja dengan apa زيد وشبه معطوف kepada نفي ditambahkan min pada نفي min ditambahkan ataupun dijadikan min زائده pada nafi, yakni ketika datang setelah nafi ataupun setelah syibhun nafi. Seperti apa? Sifham dan nahi. Fajarra, dan dia min mengejarkan nakirah, isim yang nakirah. Ya, kamalibagin min mafar, sebagaimana malibagin min mafar. Ya, jadi min kadang-datang untuk taukid zaidah. Ya. Tapi ada syarat-syaratnya. Tadi sudah disebutkan. Yang pertama nakirah. Yang kedua didahului oleh nafi ataupun syibhun nafi. Dan ditambahkan lagi yang ketiga agar yang dijarkan oleh min zaidah ini adalah imma fa'il, ya imma maf'ul, imma al-mubtada. Dan di sana ada tidak mazhab yang lain? Ada ya. Yang membolehkan min dijadikan zaidah pada kalam yang mujab. Mazhabnya siapa itu? Orang-orang Kufah ya. Dengan syarat apa katanya? Yang penting nakirah saja. Nakirah saja. Kalau lakfash bagaimana? Membolehkan secara mutlak kalau lakfash. Ya. Meskipun majrurnya ma'rifah boleh kata lakfash. Tapi yang lebih rajih, Allah Allah mazhabnya jumhur al-basuyin. Kemudian kalau dikatakan minnya ditambahkan, apakah ada faedahnya? Ada faedahnya untuk taukid. Ya, faedahnya apa? Taukid. Atau kalau kita rinci, faedahnya itu ada dua macam faedah. Yang pertama untuk apa? At-tansis lil umum. Menegaskan makna keumuman. khususnya ketika masuk ini, ketika min masuk kepada satu lafaz yang tidak dikhususkan pada kalam yang manfi. Seperti rajulun, apakah khusus rajulun datang pada kalam yang manfi atau tidak? Tidak. Bisa datang pada kalam yang manfi, bisa pula datang pada kalam yang musbat. Ya, kalau yang dijarkannya isim yang seperti ini, isim yang tidak dikhususkan pada penggunaannya pada yang manfi, maka maknanya apa? At-tansis 'alal 'umum dengan masuknya min ini. Ma ja'ani min rajulin, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku. Nas dengan tegas di sini penafian kedatangan dari seorang pun dari laki-laki. Itu seorang yang sudah baligh dari kaum laki-laki, itu dikatakan rajul. Kalau datang anak kecil ya tidak masuk. Ya. Anak perempuan tidak masuk juga. Kemudian yang kedua, taukid. Mana taukid? Ini yang sering kita ini ya. Padahal yang pertama sering dilupakannya, tansis alal umum itu ya. Kapan dia min datang dengan mana taukid? Yaitu ketika min masuk kepada satu lafaz yang tidaklah digunakan kecuali pada konteks penafian. Yaitu apa? Ahadin, Abu Dayyar, ya. Dan yang lainnya. Ya. Maka karena lafaz ini sudah pada dirinya mengandungi makna keumuman, maka dengan masuknya min, maka untuk mentaukid apa? At-tansis 'alal 'umum, menguatkan makna penegasan makna keumuman. Kalau tadi yang pertama penegasan makna keumuman, yang kedua mentaukid, menekankan makna apa? Penegasan dari keumuman. Contohnya apa? Rabbi la tadzar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Aidah dayyara, itu lafaznya sudah umum dimasuki. Oh, di sini enggak ada minnya, afan keliru contohnya. Ada enggak yang ada minnya contohnya? Kalau ini untuk apa? Tansis alal umum. Ya. Mana contohnya yang ada minnya? Yang hal tuhissu minhum ya min ahadin aw tasma'u lahum rikza. Hal tuhissu minhum min ahadin. Ya. Di sini ahad lafaznya sudah umum. Dimasuki min maka lebih ditekankan lagi penegasan makna keumumannya untuk taukid berarti di sini. Hal tuhissu minhum min ahadin. Ya. Ini sudah lewat, sebenarnya sudah lewat. Satu lagi. Biar cepat selesai merojaannya. Atau dua orang lagi. Masih ada lagi. Besok-besok gimana tuh? Nawar-nawar. Biar cepat selesai. Pendek kok. Atau besok lagi. Besok lagi tuh nawar. Ya, sudah. Besok lagi tapi dua ya. Ya, dua kalau besok. Ya, insyaallah kita cubaan sana sini. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik.